Batasan tabi'ut tabi'in itu sampai mana? Sampai zaman siapa? Apakah ulama di abad ini termasuk tabi'ut tabi'in? Syukran, Amaruddin, Banjar Pataruman. Tabi'ut tabi'in itu adalah mereka yang melihat atau berjumpa dengan tabi'in. Sedangkan tabi'in adalah yang berjumpa dengan sahabat. Sedangkan sahabat adalah yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Iya. Jadi tabi'in muridnya sahabat, tabi'ut tabi'in muridnya tabi'in. Jadi ulama sekarang tidak masuk dalam kategori tabi'in. Namun termasuk pengikut ya, mereka apabila berakidah ya, atau beragama, beribadah, akhlak dan yang lainnya sesuai dengan para ulama ussalaf tersebut. Iya.